bisa dangdutan dulu di sini ya. Buat seremoni juga pianis tipu yang mau datang di sini. Biasa buat ibu, bapak, bapak kepala desa. Silakan buat semua yang di sini.